Okay, bismillah. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Pertubuhan Al-Khadim. Sebelum kita memulakan upacara utama kita, kita mempersilakan Syekh Husaini untuk memberi sepatah dua kata. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون yang segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya memudahkan kita berkumpul sekali lagi bersama penceramah undangan kita Dr. Khalid. InsyaAllah sebelum kita mempersilakan Dr. Khalid untuk memberi sedikit tausiah, nasihat ya, kepada muslimin dan muslimat yang hadir, izinlah kami untuk memberi sedikit taklimat ya. Jamiatul Khadim ini, Pertubuhan Al-Khadim, sebelum ini saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Bagi pihak jatuh kuasa pimpinan kepada pertubuhan ini yang telah diwujudkan sejak tahun 84, daftar 92 sehingga hari ini, dengan izin Allah Rabbul Alamin telah kita majukan segala aktiviti kita daripada lokal sampai kepada luar negara di Asia Pasifik, di Timur Tengah dan di Eropah. Dan di antara aktiviti yang paling penting ya, dalam kita memperkenalkan Islam pada masyarakat yang belum Muslim ialah melalui kebajikan kita, amal-amal kebajikan kita. Dan di waktu yang sama juga kita selalu mengadakan dialog-dialog dengan orang yang belum Muslim supaya yang belum kenal Islam, kenal Islam. Yang takut pada Islam, dia tak takut lagi. Yang negatif terhadap Islam, dia positif kembali. Dan syukur ya, dalam segala usaha yang kita jalankan, ribuan orang telah memeluk Islam sejak tahun 80 sampai hari ini. Tujuan dakwah Islamia ini supaya kita mengajak orang yang belum Islam pada Islam. Kalau kita selalu mengajar saja sesama Muslim, ini kita sering guna istilah dakwah. Dakwah ilallah menyeru orang di luar masuk ke dalam. Sesama Muslim kita namakan harkah islahiyah, yaitu satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam, tasfiyah wa tarbiyah, supaya niat kita semua lillahi ta'ala dalam apa juga amalan kita, dan tarbiyah kita mengikut manhaj Quran wa sunnah wal ijma' al-khulafa' al-rashidin, kemudian berijma' al-ulama', baru kita kembali pada qiyas. Itu manhaj yang kita pakai untuk memastikan bahawa masyarakat Islam tidak keliru, masyarakat yang belum Muslim juga mudah memahami apa itu Islam yang sebenar. Kalau tidak dalam konteks Malaysia ini, ataupun tidak asing dengan Indonesia, selalu Islam itu dikaitkan dengan Islam ala Melayu atau Islam Nusantara. Seakan-akan agama Islam ini kena ikut kita, bukan kita ikut Islam. Itu suatu kekeliruan yang menyebabkan ramai orang tidak tertarik pada Islam, ya kerana dianggap Islam itu dimiliki oleh orang Arab, kebetulan ketinggalan, dan juga orang Nusantara tidak begitu terkenal dengan kemajuan mereka berbanding dengan Barat. Sebab itu dalam konteks masyarakat Malaysia ini, sebagai maklumatnya untuk kita faham ya, konteks Malaysia saja orang kata kenapa ya, dalam masa 60 tahun merdeka, masyarakat saya orang Cina yang dulu 80% imma konfusi ataupun Buddha, dari 80% itu hampir 60% memeluk agama Nasrani. Kenapa mereka boleh tinggalkan agama asal dan mengikut Nasrani, tidak mengikut kita? Ialah kerana kita tidak menjalankan dakwah. Yang lain menjalankan dakwah, kita sibuk sesama sendiri dan kita terlalu buang masa kita membincangkan hukum-hakam tanpa membincangkan nilai universal. Tuhan kita, Allah, bukan Rabbul Arab, Rabbul Nusantara, tapi Rabbul Alamin. Kita gagal memperkenalkan Allah sebagai Rabb kepada semua. Kita gagal. Yang kedua, kita juga gagal memperkenalkan bahwa Nabi Muhammad SAW rahmatulil alamin, pembawa rahmat kepada semua, bukan kepada orang Muslim saja. Jadi kerana kegagalan ini menyebabkan Islam itu terhalang kemajuannya. Apalagi sesama umat kita pula, banyak masalah dalaman yang menyebabkan kita tidak bisa maju. Dan jadi contoh, kita tak pernah lihat pihak Nasrani yang sudah pecah pada 72 contohnya, dan Yahud 71 contohnya. Tetapi mereka itu tak nampak ada perbalahan sesama mereka. Di media masa tidak nampak mereka adanya permusuhan. Tapi kita di antara umat Islam ini, media saja kita tunjuk bahawa kita sering adakan pertempuran ataupun kita ada confrontation sehingga kita terlalu keras sesama sendiri. Sedangkan Allah ingatkan kita, Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u ala kuffar rahama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sangat kasih sayang bersama sesama yang beriman, sangat berpendirian tegas bersama orang yang belum. Kita sebaliknya. Sebab itu tarbiyah kita di sini ada tiap-tiap hari Ahad, asalnya dalam bahasa Inggeris. Hari ini saya khasnya kerana ada Dato' Khalid bersama kita, kita adakan ucapan kita dalam bahasa Nusantara, ya, Nusantara gitu. Bahasa Indonesia, ya. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita pun sudah terbawa. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberi kesedaran pada kita, dan kita juga ada kuliah tetap yang boleh diikuti oleh semua jemaah di sini. Dan sebelum kita akhiri majlis hari ini di sini, waktu Khalid Udab Tu Khalid nak habiskan ucapan, nanti kita ada masa sedikit minta kita lihat bagaimana aktiviti pengislaman yang kita laksanakan di sini. Kebetulan ada orang yang bersedia untuk bersyahadah pada hari ini, jadi dapat kita lihat. Dan para jemaah, sekali lagi kita ucapkan syabas asal kehadiran, dan untuk tidak lagi kita membuang masa saya sendiri di sini, saya mempersilakan Dr. Khalid Salamah untuk memberi tausiah pada semua jemaah. Tatafaddal, masykura. Minta maaf, sebelum kita mulakan, minta bantuan para jemaah sekalian untuk bangun, para lelaki, para pria, bangun untuk ke hadapan, memberi ruang untuk tetamu kita yang mungkin bakal datang lambat. Ya, untuk bangun sebentar dan lalu ke depan. Ya. Ya. Ah, duduk. Lepas tu duduk, bukan seperti saf solat, ya. duduk. Ya. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Syekh Husaini atas tazkirah ringkas. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman bahwasanya agama Islam ini agama untuk seluruh ummah, bukan agama untuk bangsa yang tertentu. Jadi seterusnya kami menjemput Al-Fadil Ustaz Dr. Khalid Basalamah untuk menyampaikan topik kita pada hari ini, indahnya menjadi seorang soleh. Fotofotol Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita yakini telah menciptakan, memiliki dan menguasai segala sesuatunya, baik di langit maupun di bumi dan di kedalaman lautan. dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama jazakumullah khair Syekh Hussein I dengan umur yang jauh lebih tua dari saya dan ilmu yang jauh lebih luas, pengalaman lebih banyak, tapi masya Allah dengan ketawaduan dan merendah, semoga Allah panjangkan umurnya dan berkahi dakwanya. Karena saya melihat ada pelajaran penting yang saya ambil dari Syekh Hussein Lee selama saya berinteraksi sama beliau tentang masalah keikhlasan. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari kalau keikhlasan itu merupakan asas dari segalanya. Jadi kalau seseorang sehebat apapun dia memiliki retorika dalam berbicara, dia juga memiliki ilmu yang luas, penampilan yang rapi, tapi kalau hatinya tidak ikhlas tidak akan sampai kepada mad'u atau orang yang sedang didakwahi. Tapi mungkin orang berbicara biasa saja, tapi karena keikhlasannya maka insya Allah akan sampai kepada hati manusia. Jadi jazakallahu khair Syekh Hussein. Dan juga kepada teman-teman jemaah sekalian yang sudah hadir, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan menjadikan majlis kita ini majlis yang bisa ditambahkan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Baik, judul kita pada hari ini, setelah pamit dengan Syekh kita, indahnya menjadi orang saleh. Teman-teman sekalian, agama Islam mengajarkan kita agar menjadi orang yang sempurna dalam segala hal. Islam menyuruh kita untuk menjaga kebersihan badan dan jiwa. Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib. Diwajibkan mandi di hari Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada mandi haid dan nifas, ya. Serta ada mandi yang sifatnya sunnah untuk mendinginkan badan, membersihkan badan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa gerah, keringat. Itu tujuannya untuk memberikan peringatan kalau tubuhmu sedang butuh untuk dibersihkan. Mulut kita pada saat bangun keluar bau yang tidak sedap, tujuannya peringatan agar dibersihkan. Pada saat perut kita lapar, peringatan agar tubuhmu diberikan makanan. Haus, tubuhmu lagi butuh air. Semuanya ditata dengan sistem yang rapi. Dan Islam menyuruh pengikutnya untuk jadi rapi dan bersih. Kalau kita bicara masalah fisik saja, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang kebersihan ini. Di antaranya tentang penduduk wilayah wilayah Masjid Quba di Madinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin haqqan an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya masjid yang pertama dibangun di asas ketakwaan karena betul-betul ingin mencari pahala, yaitu Masjid Quba. Nabi SAW begitu tiba di Madinah hijrah, pertama beliau lakukan membangun masjid. Itu lebih pantas kamu sholat di situ, hai Muhammad. Ya. Dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka bersuci. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Apa maknanya tafsir ayat ini? Kata ulama, di sekitar Masjid Quba, mereka kalau bersuci menggabungkan antara istinja sama istijmar. Istinja itu istilah dalam buku fikih kita, kalau membersihkan diri dengan air. Kalau air tidak ada, kita menggunakan batu, namanya istijmar. Nah, dalam Islam kita pilihan. Kalau ada air, ya sudah cukup. Kalau tidak ada air, baru pakai batu. Tapi penduduk sekitar Quba menggabungkan keduanya. Mereka maaf, sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Dan Allah puji, Allah mengatakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Di sekitar Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci, suka sekali bersih. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kita tahu juga banyak riwayat, di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu pernah satu kali oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu digambarkan. Jadi Ka'ab bin Malik ini kebetulan lagi ada di depan rumah baginda Nabi SAW dan bulan lagi terang, bulan purnama. Kalau kita biasa, kalau teman-teman sudah biasa puasa pertengahan bulan, ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, biasanya 14, 15, 6, 13, 14, 15 Hijriah ini bulannya terang. Ya, bulan purnama, kalau di Indonesia dikatakan bulan purnama. Ya. Nah, di bulan ini, tepat pas bulan purnama, Ka'ab bin Malik lagi melihat bulan itu. Indah sekali menurut dia. Dia bilang, saya melihat ke bulan sangat indah. Padahal bulan cuma bulat ada cahaya, tapi Allah buat begitu, sangat indah. Tiba-tiba dia bilang, Rasulullah SAW membuka pintu rumah beliau, dan beliau selepas mandi, habis mandi, rambutnya disisir dengan rapi ke belakang, menggunakan jubah yang berwarna merah bergaris hitam, maka aku pun melihat ke arah Rasulullah SAW, dan aku lihat bulan itu, aku temukan Rasulullah SAW lebih bagus daripada bulan itu. Karena tampannya, bersihnya. Para sahabat mengatakan, kami kalau berada di sekitar Nabi SAW, kami temukan bau yang wangi. Sampai terkadang kalau salaman, wanginya tertinggal 3 hari. Nabi SAW suka sekali bersiwak. Sampai dikatakan, awal yang paling pertama beliau masuk rumah, bersiwak dulu. Supaya bau mulut interaksi sama orang tidak ada. Dan beliau mengatakan, kalau saya tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Riwayat lain, setiap kali mau wudu. Selalu ada itu. Pernah ada sahabat, dalam riwayat lain masuk ke dalam masjid, rambutnya acak-acakan, berantakan. Ya. Jadi tidak rapi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat Nabi yang lain, beritahukan orang ini, supaya dia keluar, sisir rambutnya dulu yang bersih, yang rapi, baru dia masuk ke masjid. Dan beliau mengatakan, man kana lahu sya'ar, fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus menghormatinya, merawatnya. Kita tahu juga dalam Islam ada 5 fitrah yang harus dijaga. Kata Nabi SAW, 5 asas fitrah harus dijaga. Berhubungan dengan masalah fisik. Khitan, potong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ya. Ini dan mencukur kumis bagi laki-laki. Ada anjuran-anjuran. Berhubungan semua dengan masalah kebersihan, kerapian. Ya, dan ini banyak sekali tergambarkan di dalam kehidupan. Ini sedikit saya kasih gambaran. Begitu juga dengan kita lihat kalau di akhirat. Coba baca tentang surga. Semuanya keindahan, kebersihan, istana yang luas, pakaian dari sutra, gelang-gelang dari emas, semuanya yang mewah dan bagus gitu. Jadi kita di dunia memang dianjurkan juga untuk bersih. Allah suka dengan orang yang bersih, di akhirat pun begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya datangkan contoh tadi ini untuk memberikan gambaran kalau Islam memang menyuruh kita selalu bersih secara fisik, begitu juga bersih secara jiwa. Secara jiwa, hati kita bersih. Majelis ilmu seperti ini, teman-teman, adalah makanan bagi jiwa. Kalau kita lagi lapar, fisik lagi lapar, kita makan nasi, makan buah-buahan, ya, lagi haus minum air. Kalau jiwa bukan itu, jiwa makanannya ilmu. Jadi banyak orang fisiknya kuat, kekar, tapi jiwanya kurus. Enggak pernah ada isinya. Jadi kalau dia sakit sedikit, keluh kesah. Ada musibah sedikit, enggak bisa sabar. Karena jiwanya kecil. Tapi kalau orang jiwanya besar, sehat, maka secara otomatis fisiknya bisa ikut. Orang kalau selalu punya ilmu syar'i yang bagus, dia belajar tentang keimanan, tentang akhirat, surga, neraka, nanti fisiknya ikut. Walaupun fisiknya kecil, walaupun fisiknya sakit, walaupun keadaannya miskin, bisa sabar. Karena jiwanya itu. Nah, bagusnya jiwa ini, yang akan mengatur juga bagusnya fisik, itu disilakan dengan kesolehan. Jadi kalau kita memperbaiki jiwa kita, semuanya baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, tawakal, yakin. Banyak hal-hal yang merupakan sifat jiwa itu. Maka dia akan memperbaiki fisik kita secara otomatis. Nah, baiknya jiwa dan fisik ini, itu namanya kesolehan. Maka judul kita hari ini, indahnya menjadi orang soleh. Sementara lawannya adalah fasik. Fasik berarti orang bobrok. Ya, jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, jauh dari baiknya jiwa. Kalau orang jiwanya enggak baik dari dalam, hatinya selalu dengki, iri, hasud, ya. Kemudian penuh dengan was-was, penuh dengan segala macam hal yang bertolak belakang dengan tadi kebaikan jiwa itu. Tidak pernah mau masuk di majelis ilmu, maka fisiknya pun berpengaruh. Nanti akan berpengaruh pada realita fisik itu, ya. Maka ini namanya kefasikan dan Islam melarang itu. Allah pun membuat secara fitrah, kita suka dengan kesolehan itu. Jadi misalnya kalau ada orang senyum, ramah, baik, dermawan, Ya, baik semua. Kita mengatakan, oh orang ini baik. Memang Islam menyuruh itu. Dan secara fitrah alami juga kita enggak suka dengan orang yang fasik, orang yang kasar, orang yang suka fitnah. Kita juga enggak suka. Dan semua orang enggak suka itu. Berarti memang dasarnya kesolehan itu bagus. Agama juga anjurkan dan disukai oleh Allah, dijanjikan pahala besar, disukai oleh manusia. Dan juga kefasikan itu Allah benci, Allah berikan ancaman banyak, dan manusia juga tidak suka. Allah menggambarkan tentang bedanya antara kesolehan dengan kefasikan ini. Contoh misalnya dalam surah Sad, surah nomor 38 dalam Al-Quran, ayatnya 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mubsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana mungkin, kata Allah, kami akan berikan kedudukan yang sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Dan bagaimana bisa kami jadikan orang yang bertakwa, yang patuh, yang halal dinikmati, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi, dengan fujar, orang-orang yang fajir, orang yang fasik, yang jauh dari agama? Jadi Allah bilang tidak mungkin sama, mustahil. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yastawil a'ma wal basir, walladzina amanu wa 'amilus shalihati walal musii' qalilan ma tadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Orang yang melihat kayak kita alhamdulillah, beda dengan orang buta. Orang buta enggak bisa melihat apa-apa. Walaupun sama-sama hidup, tapi berbeda. Kata Allah, demikianlah perbedaan juga antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang pelaku pelanggaran atau fasik. Musi itu sama dengan perbuatan fasik. Tapi sangat sedikit kalian mau memikirkan itu. Ya. Jadi jangan disamakan, beda sekali. Begitu juga dengan firman Allah. Allah terus ulang-ulang ingatkan dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 dalam Al-Quran ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasiba alladziina ijtara'u as-sayyi'aati an naj'alahum kalladziina aamanu wa 'amilus shalihaati sawaa'un mahyaahum wa mamaatuhum sa'a ma yahkumun. Tidak akan pernah kami jadikan, apakah mereka mengira kami akan menjadikan sama antara orang-orang yang terus berbuat dosa dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik itu kehidupan mereka ataupun kematian mereka, sangat buruk apa yang mereka hakimi itu. Jadi enggak mungkin sama. Kalau ada teman-teman di antara kita yang hadir di sini mau membandingkan tentang kehidupan orang muslim sama orang non-muslim, maka cara membandingkannya harus adil. Maksudnya begini. Ada orang di antara kita, banyak teman-teman sekalian, dia mau membandingkan keadaan dia secara ekonomi, yang kira-kira mungkin ekonominya biasa sekali, tapi tetangganya ada orang yang kaya raya. Lalu dia menganggap, oh saya kalau jadi muslim saya miskin ya. Kalau ini tidak miskin. Saya tidak bisa punya rumah, mungkin gaji saya kecil. Sementara ini ya bisa. Ini kadang-kadang terutama kita di Asia Tenggara, karena mayoritas muslim ya. Kita tidak coba berlaku adil di sini. Saya pernah berangkat ke Amerika, saya pernah ke Australia, pernah ke banyak negara-negara non-muslim. Pernah mendatangi Jepang, pernah mendatangi Hong Kong, pernah mendatangi banyak negara-negara yang diundang. Saya melihat banyak orang miskin. Banyak sekali. Dan hidupnya juga susah gitu. Jadi bukan berarti orang kalau beriman kemudian dia hidupnya susah. Kalau ada orang beriman mungkin tolok ukurnya, hartanya kurang, mungkin. Tapi ada kebahagiaan jiwa yang susah sekali untuk dibeli dengan harta. Sampai kata Nabi SAW mengatakan dalam hadis, siapa yang bangun di pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dia punya makanan hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Islam menjadikan tolok ukur itu bukan selalunya harta. Tapi kalau kita mau adil, pertemukan antara orang muslim yang kaya, yang baik, sama orang kafir yang baik, kita akan nanti ada perbedaan. Ada seorang jemaah saya di Jakarta, dari Lombok beliau, Allahyarham, sudah meninggal, pernah umroh dengan saya. Satu waktu dia pernah datang dengan saya ke restoran saya di Jakarta. Kemudian dia duduk ngobrol dan dia ditemani dengan satu orang, orang non-muslim. Ini dua-duanya orang kaya. Yang muslimin datang kemudian dia salaman sama saya, dia bilang ini teman saya Ustaz orang non-muslim. Oh ya, selamat datang. Saya sambut dengan baik, salaman, duduk, ngobrol sama-sama. Terus seperti tradisi biasanya kita kalau ketemu dengan Ustaz banyak bertanya ya gitu. Maka teman ini bertanya lah dengan saya, ada hukum kerja begini, apa hukumnya jual beli ini, apa hukumnya begini dalam rumah tangga seperti ini. Banyak masalah, mungkin 2-3 jam kami duduk bicara banyak masalah. Rupanya non muslim ini dengar masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, banyak sekali. Setelah selesai teman ini, orang muslim ini bertanya, dia bilang sama saya, orang non muslim ini, Ustaz, saya juga bisa bertanya tidak? Saya bilang, silahkan, mau bertanya apa? Ada masalah-masalah saya. Saya bilang, tapi saya jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang, tidak masalah. Karena yang tadi Ustaz jelaskan ke teman saya ini, sama masalah saya, dia bilang. Istri saya juga di rumah kadang-kadang cerewet, banyak permintaan, anak saya juga sakit, pegawai saya juga ada yang curang, banyak masalah sama tetangga, banyak badan saya juga ada penyakitnya. Jadi masalahnya juga banyak. Ya. Sehingga jangan sampai kita keliru dalam pemahaman seperti ini. Ada kadang-kadang bisikan syaitan, kamu kalau menjadi orang baik, gitu kan, maka nanti hidupmu susah. Ini enggak benar. Ya. Karena Allah sudah jelaskan dalam banyak ayat tadi. Dan lebih parah lagi teman-teman sekalian, kalau ada orang memaksakan diri berbuat pelanggaran-pelanggaran agama dan menganggap dirinya tidak akan dihukum oleh Allah, ini kebodohan. Tidak ada dosa yang dikerjakan kecuali Allah akan hukum orang itu. Kalau dia sudah tobat Ustaz, tobat kuasa Allah SWT. Bisa saja kata para ulama, Allah tidak akan hukum dia di akhirat. Tapi prosesi pembersihan di dunia ada. Ada. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun dari muslim yang tertimpa capek, ya, letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Berarti ada pembersihan dosa itu. Kata Nabi SAW, ada dosa-dosa tidak cukup dengan istighfar. Allah akan coba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkannya. Jadi memang ada. Ya. Maka ada pembersihan dosa. Allah mengatakan tentang orang-orang yang terus berbuat dosa, kemudian mereka anggap mereka tidak dihukum, ini keliru. Dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasiballadzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang terus melanggar bermaksiat itu fasik, mengira mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Itu Al-Ankabut ayat 3. Teman-teman bisa baca dan renungi baik-baik. Ayat ini luar biasa. Artinya teman-teman hati-hati. Jangan melanggar. Dosa itu selalu dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Dosa begitu. Semuanya. Orang mau berzina di kamar hotel, orang mau mencuri, pasti takut dulu. Kemudian ujungnya menyesal. Ada yang tahu atau enggak ada yang tahu. Berat, ada beban jiwa. Jadi, sementara amal soleh, dimulai dengan keikhlasan, diakhiri dengan kepuasan. Orang duduk di majelis ilmu begini, duduk 1 jam, 2 jam, dengarin ceramah. Tapi dia kalau dia ikhlas, dia akan puas nanti kalau, oh ternyata ilmunya ini ya. Ada kepuasan. Ibadah begitu. Orang pergi haji, capek, panas, jauh, biayanya besar. Tapi kalau orang ikhlas, enggak ada orang pulang haji ditanya, mau haji lagi enggak? Lalu dia bilang, enggak, saya enggak mau. Hah? Padahal capek, panas. Tapi karena ikhlas, maka dia akan bilang, iya tentu saya mau. Mudah-mudahan satu waktu saya akan kembali. Kecuali dia tidak ikhlas. Baik. Saya ingin lebih dalam membahas teman-teman sekalian. Apa manfaatnya menjadi orang soleh? Kalau teman-teman menjadi orang yang baik, patuh sama Allah, dapat apa sebenarnya? Saya akan ringkaskan, ada 17 poin ya. Yang baru saya bisa susun. Mungkin tentu ilmunya Allah luas sekali. Yang pertama sekali, Allah menjanjikan kehidupan yang baik. Atau diistilahkan dengan hayatun tayyibah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 97. Saya berharap kalau teman-teman punya Al-Quran di handphone, dibuka. Karena ini semuanya pakai ayat Al-Quran. Untuk dijanjikan kehidupan yang senang, yang bahagia, yang baik, itu Allah bilang dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang beramal saleh, Amal saleh artinya patuh terhadap perintah Allah. Wajib atau sunnah dikerjakan semua. Yang diharamkan, yang dilarang haram atau makruh ditinggalkan. Makruh pun ditinggalkan. Siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti, kata Allah, memberikan dia kehidupan yang thayyibah. Jadi saya berikan penjelasan dulu. Orang Arab ini kalau menggunakan kalimat thayyibah itu betul-betul sudah high quality sudah. Jadi kalau makanan itu lezat, orang Arab mengatakan ladzil. Enak, nikmat, ya. Tapi kalau udah wangi, rasanya enak, porsinya pas, mereka bilang thayyibah. Ta'am thayyib. Tadinya awalnya ta'am laziz, cuma nikmat saja. Tapi kalau sudah luar biasa, maka mereka menggunakan thayyib. Makanya baginda Nabi SAW mengganti nama Madinah Munawwarah, Al-Madinah Munawwarah namanya Yathrib sebelum Islam masuk. Nabi SAW mengganti pertama kali dengan thayyibah dan thabah. Artinya negeri yang nyaman untuk ditinggali, penduduknya baik, semuanya bagus. Baru kemudian muncul istilah yang lain, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya kenabian. Tapi di sini Allah SWT janjikan, dan ini tidak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah bilang kami pasti hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala yang sempurna. Kata sebagian ulama tafsir, kalau dia baik, dia saleh, tiap hari kerjanya ada orang, tidak ada orang, tetap dia patuh sama Allah. Apa yang wajib, on time dikerjakan, yang sunnah juga selalu begitu, yang haram dan makruh ditinggalkan, maka secara otomatis pada saat dia mau makan, Allah kasih dia makanan yang thayyibah. Minum-minum yang thayyib. Kemudian rumah tempat tinggal yang thayyib. Istri atau pasangan suami yang thayyib. Keturunan yang thayyib. Semuanya thayyibah. Jadi satu paket. Makanya teman-teman, jangan, kalau ada yang sempat hadir kemarin sempat ada bahasan juga kita indahnya menjadi hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Tapi kalaupun tidak, maka saya membahasakan, kita kalau beribadah, asal kita betul-betul ikhlas ya, dan punya ilmu, maka kita akan nikmati itu. Ada kenikmatan. Nikmat sekali ibadah itu. Cuma teman-teman ada timbangan. Timbangan amal. Ada timbangan amal baik, amal buruk ya. Kenapa ada sebagian orang, kalau dia sholat belum bisa khusyuk? Kenapa dia kalau sedekah masih hitung-hitung? Kenapa dia kalau bangun sholat malam dia tidak mau bangun misalnya? Atau dia berzikir masih malas? Atau apalah? Menjenguk orang sakit, bakti orang tua banyak. Karena amal solehnya ini masih berimbang dengan dosanya. Dia sholat iya, tapi dia masih suka gunjing, fitnah, riba, masih macam-macam. Jadi amal soleh sama dosanya masih berimbang. Makanya ini tidak khusyuk, ini juga tidak khusyuk. Ya, ini tidak ada nikmat, ini tidak nikmat. Orang kalau beribadah masih ada dosanya, masih berimbang, enggak bisa khusyuk, percuma. Teman-teman kalau merasa kalau sholat masih sering mengkhayal, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Selain memperbaiki bacaan dan juga gerakan sholat, nanti ini kalau terus pintu dosa, tentu teman-teman sekalian lebih tahu dosanya mana. Ini ditutup kerannya, jangan sampai ada lagi dosa. Nanti biar ini naik. Ini kalau naik, lebih khusyuk nanti. Contoh, kalau teman-teman pernah umroh atau haji, saya pernah bimbing di Saudi selama 9 hari reguler umroh. Gitu. Selama 9 hari di sana, kerjanya azan ke masjid. Pulang ke hotel, tunggu azan lagi untuk ke masjid. Nanti sore ada pengajian. Masuk ke mall, gak ada musik. Perempuan semua berhijab. Gak ada pintu dosa. Apa bahasa jemaah saya? Ustaz, kenapa di sini rasanya sudah dekat sama surga ya? Iya. Ini kalau mati besok siap ini. Karena rasanya enak sekali. Tapi kalau kita kembali ke Indonesia lain. Saya bilang karena di sini Bapak Ibu jadi orang soleh. Sholat selalu, tunggu waktu sholat mana ini. Langsung lari ke masjid. Lupain semua kegiatan. Gitu kan? Pengajian dihadiri. Masuk ke mall gak ada dosa. Perempuan semua berhijab, enggak ada musik sedikit pun. Satu Saudi itu mallnya enggak ada musiknya. Apalagi di Mekah sama di Haram dekat Mekah, Masjid Haram dan Masjid Nabawi, itu enggak ada memang. Jadi lain naik rate-nya ya. Jadi khusyuk ini akan ada, kenikmatan akan ada kalau ini terus dinaikkan. Ini pintu dosa ditutup, enggak boleh ada lagi. Bapak Ibu lebih tahu dosa apa yang dilakukan. Sebaliknya kalau ini naik, ini turun lebih jauh, tambah enggak bisa. Orang dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Warahmatullahi, dia enggak sadar. Dia cuma sadar di Allahu Akbar, Assalamualaikum baru sadar lagi. Karena ini dosanya lebih banyak. Jadi enggak ada kehusyuan. Kalau dia berimbang, dua-duanya enggak enak. Saya kasih contoh, ibadah itu punya kenikmatan, teman-teman. Masalah contoh saja, ummahat kita, akhwat kita, muslimah. Dia sudah pakai jilbab. Dia sudah tahu jilbab ini perintah Allah. Dan dia nikmati itu. Dia merasa ini luar biasa bagi dia. Sekali saja muslimah lagi di rumahnya, hijabnya terbuka, rambutnya sedikit kelihatan, atau maaf lehernya kelihatan, ada laki-laki yang bukan mahram masuk. Kira-kira terganggu enggak? Akhwat kita terganggu enggak? Terganggu. Kenapa? Aurat saya kelihatan. Kenapa muncul perasaan itu? Ada kenikmatan ibadah itu. Merasa kok kenapa? Itu karena dia sudah menikmati ibadah itu. Dan lawannya buka aurat. Dia enggak mau buka aurat. Maka amal soleh dia nikmati, dosanya ditutup. Kalau kita balik, orang yang tidak pakai hijab, dia nikmati itu. Sampai kadang-kadang di mal-mal kekurangan kain. Ya. Di depan bolong, di belakang bolong, semuanya kelihatan. Maka dia merasa dia menikmati itu, dia enjoy itu tidak pakai hijab. Maka kenikmatan pakai hijab hilang. Dia heran, kenapa ini orang pakai kudung, untuk apa? Enggak panas, ini pakai cadar. Jadi enggak bisa bertemu ini. Ini seperti minyak sama air. Orang yang sholat, 5 waktu, begitu azan ke masjid, dia on time dan dia nikmati itu. Kenikmatan maksiatnya tinggalkan sholat hilang. Dia malah heran, kok ini orang enggak sholat ya? Tapi kalau kita balik, orang yang tidak sholat dan dia nikmati itu, dia akan heran, kenapa orang ini sholat terus? Tidak bisa ketemu ini. Kalau ada orang mempertemukan dua-duanya, dia sholat tapi dia masih zina misalnya. Maka sholatnya enggak bisa khusyuk, zinanya juga enggak bisa khusyuk ini. Kalau dia masih sholat, dia minum khamar enggak enak. Sekarang dia berjenggot, dia pakai kopiah. Lalu masuk hotel mau zina. Enak enggak? Enggak enak, karena dia mau campur. Enggak mungkin, orang tahu ini pakaian soleh ini. Pakai kopiah, berjenggot, pakai hijab, enggak mungkin. Kan itu. Jadi enggak bisa ketemu. Dua-duanya enggak bisa ketemu nih. Kalau ada orang mabuk, dia juga sholat. Sekarang jam 2 malam dia mabuk. Tapi jam 5 subuh. Dia mabuk, sebentar subuh nih. Enggak enak. Dia juga enggak enak buat dosanya. Jadi enggak bisa ketemu ini. Ya. Oleh itu teman-teman, ini harus ditutup. Dan Anda lebih tahu apa dosa itu. Dan ingat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Tapi luar biasanya ada sabda Nabi merincikan firman Allah ini, hadis qudsi. Ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau hamba-hambaku, tidak ada amal yang aku paling cintai, kata Allah, dibandingkan apa yang aku wajibkan. Salat wajib, zakat, puasa Ramadan, haji, itu yang paling Allah suka. Maka kita harus perindah, maksimalkan itu. Lalu seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan jadi penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi kalau dia mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, maka Allah SWT akan dekatkan diri kepadanya. Dalam hadis lain, kalau dia dekatkan diri kepadaku 1 jengkal, aku 1 hasta. Kalau dia 1 hasta, aku 1 depa. Kalau dia berjalan, aku berlari. Kata Allah SWT, dia sedikit saja, hadir majelis ilmu sekali, 1-5 waktu sholat sehari saja jaga di masjid, perasaan iman itu ada. Kalau kita terus jaga, maka bagus. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjaga takbiratul ihram di masjid 40 hari, maka dia akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Tidak ada lagi pungkiri janji, tidak ada lagi hianati amanat, tidak ada lagi berdusta. Bapak-bapak di sini, saudara-saudara sekalian, adik-adik laki-laki, azan masjid, takbiratul ihram pertama sudah harus ada di situ, 40 hari. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Karena itu dijamin hilang dari sifat kemunafikan. Artinya ada motivasi untuk menjadi orang yang baik. Dan tidak bisa ketemu antara keduanya. Gak bisa dicampur adukkan ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keberuntungan. Kalau tadi kehidupan yang baik. Yang kedua adalah keberuntungan. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd Jadi beruntung dalam segala hal. Apapun yang dia kerjakan, dia akan selalu beruntung. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 29. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, alladzina amanu wa amilu salihati, tuba lahum wa husna ma'ab. Kalimat tuba ini jadi saksi bahasan kita. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, keberuntungan akan selalu bersama mereka. Dan juga mereka akan masuk ke dalam surga. Juga di dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 67, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'amma man taba wa amana wa amila salihan, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang taubat dari dosa-dosanya, kemudian dia beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk orang-orang yang muflihin, beruntung. Ya. Kata ulama, kalau dia menikah dia beruntung, kalau dia bisnis dia untung, kalau dia apa saja dia beruntung, Allah mudahkan jalannya. Yang ketiga, dia akan dapat pembersihan dosa, kesalahan yang lalu dimaafkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9, A'udhu billahi minasyaitan rajim, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah menjanjikan semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dapat pembersihan dosa dan pahala yang besar. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 11, Allah juga berfirman, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ini di akhir ayat ya. Hud surah nomor 11 ayat 11, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Orang-orang yang sabar dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya teman-teman sekalian, cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Yang keempat, ya, mendapatkan hidayah, petunjuk ya, dari Allah SWT. Petunjuk dalam segala hal, terutama dalam berbuat kebaikan. Kata sebagian ulama, kalau orang beriman dan beramal saleh, mata dia bisa Allah arahkan sesuatu untuk dia dapat pahala. Contoh, memindahkan batu dari jalanan atau kotoran ya, atau duri. Dalam hadis dikatakan gitu ya, memindahkan sesuatu dari jalanan itu imatatul adza, akan menyelamatkan dari atau akan memasukkan ke dalam surga. Ada hadis yang sahih menjelaskan masalah itu. Maka kalau kita lagi jalan dan memang kita orang saleh, Allah bisa arahkan mata kita ke situ untuk melihat itu, sehingga kita bisa ya memperbaiki itu. Petunjuk azan, walaupun kita tidak punya jam, tiba-tiba kita merasa sudah dekat waktu sholat. Ya. Ada orang miskin, ada bisikan. Mata kita lihat orang miskin terus untuk membantu. Ada gerakan, itu namanya hidayah. Petunjuk yang bisa kita berbuat kebaikan. Dan kalau kita mau buat keburukan, ada peringatan-peringatan. Jangan, nanti begini, nanti begitu. Itu namanya semua hidayah. Allah menyebutkan tentang orang yang beramal saleh ini selamat dan memberikan mendapatkan hidayah dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhan mereka memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka, baik mengerjakan kesolehan, kebaikan ataupun meninggalkan dosa. Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyukhrijal لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّرِ. Allah SWT akan mengeluarkan orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Artinya mendapatkan petunjuk di sini. Yang kelima, mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, kalau kita waktu kecil, ibu kita suka berkasih sayang. Jadi kalau kita nangis, haus dikasih, lapar diminum, ngantuk digendong, banyak hal. Itu berkasih sayang. Allah SWT menjanjikan juga kasih sayangnya kepada ya, hamba-hambanya. Dan sebelum saya baca surah ini, ada sebuah hadis dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah telah menciptakan 100 rahmah, 100 kasih sayang. Satu Allah turunkan di muka bumi, 99 Allah simpan untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Dan yang satu itu adalah diantaranya binatang atau kuda ya, diberikan pemandangan di sini, kuda yang mengangkat kakinya supaya anaknya bisa lewat dan tidak keinjak. Rahmatnya Allah luas. Orang beriman dijanjikan itu. Ya. Dan rahmat atau kasih sayang yang sangat dalam disilakan dengan wud. Wud. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Tazawwajul waludul wadud. Menikahlah dengan wanita yang subur dan wadud. Penyayang sekali. Santun, rapi, sopan, ya, subur, ini semua disuruh mencari wanita yang seperti itu. Apa kata Nabi SAW dalam surah, kata Allah SWT dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96 berhubungan dengan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di antara kalian akan Allah berikan rahmat kepadanya dan wudda, kasih sayang yang mendalam. Allah kasihan sama dia terus. Allah tutupin aibnya, Allah penuhi kebutuhannya. Yang keenam, Allah janjikan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi artinya kedudukan-kedudukan, tapi ini lebih tinggi pada derajat di surga, ya. Allah menyebutkan dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'tihi mu'minan qad amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapapun yang beriman kepada Allah datang pada hari kiamat dan beramal soleh, banyak kebaikan-kebaikannya, maka mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Yang ketujuh, mereka tidak perlu takut dan khawatir. Semua rasa takutnya Allah hilangkan. Tidak ada lagi kekhawatirannya. Orang subhanallah kalau tidak beriman sama Allah penuh dengan was-was, ketakutan-ketakutan. Sedikit lihat kegelapan takut, sedikit ini takut, semua takut. Orang beriman tidak ada takutnya. Mau tinggal di rumah mewah, mau tinggal di hutan, mau sendirian, mau rame-rame, sama saja bagi mereka. Tidak ada ketakutan sama sekali. Maka Allah menyebutkan masalah itu dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada kesedihan. Enggak ada sama sekali was-was. Izinkan saya berbagi kisah di sini. Ada seseorang dari salafus salih, dari tabi'in bernama Muhammad. Muhammad ini teman-teman terkenal sekali ibadahnya, ya. Dia salah satu ibadah yang sangat terkenal adalah sholat malam yang tidak pernah ditinggal, baik dalam keadaan mukim atau musafir. Dan terkenal sekali dia kalau sudah sholat, seakan-akan di sebelahnya ini tidak ada lagi manusia, tidak ada makhluk. Biar dia di hutan, rumput-rumput liar itu menjadi seperti karpet yang mewah. Binatang-binatang buas itu menjadi seperti tidak ada di depan dia. Semua dia tidak takut. Kebakaran terjadi, dia enggak peduli. Pokoknya dia sholat malam. Jazakallahu khairan. Satu waktu, ada seorang temannya bernama Abdullah. Abdullah ini tahu si Muhammad ini, tapi dia tidak pernah lihat ibadahnya. Cuma dengar orang bicara apa. Satu waktu dia pergi jihad, dan dia heran di malam hari pada saat pasukan lagi istirahat, si Abdullah ini menceritakan. Rupanya si Muhammad ini ada di pasukan. Dia lihat dari jauh, orang lagi istirahat semua di tengah malam di hutan. Ya. Orang lagi istirahat, turunkan pelana kudanya, lagi mengikat kudanya, segala macam. Si Abdullah tiba-tiba lihat Muhammad ini. Ada Muhammad. Muhammad ini terkenal ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai tidak pernah tinggalkan sholat malam, walaupun di medan jihad, walaupun di hutan. Dan kalau dia sholat seperti rumput liar, seperti karpet, binatang buas seperti tidak ada depan dia. Tidak ada ketakutan sama sekali kecuali kepada Allah. Maka dia bilang, malam ini kata Abdullah, saya akan mengawasi Muhammad. Saya mau lihat bagaimana, dia ibadah gak? Waktu itu betul-betul dia bilang, kami sangat capek, letih sekali. Karena perjalanan jauh, besok harus hadapin musuh. Memang malam itu harus istirahat. Dia bilang tiba-tiba, saya lihat Muhammad dan saya lihat Muhammad juga turunkan pelanah kudanya, ya, tempat duduk kuda itu diturunkan, kudanya diistirahatkan. Baru dia bilang, saya mau lihat Muhammad sholat gak? Ternyata Muhammad tidur juga. Semua pada tidur termasuk Muhammad. Lalu dia bilang, saya bilang dalam diri saya sendiri, mana cerita orang, katanya Muhammad ini orangnya sholat malam terus. Buktinya dia tidur, tapi saya mau coba awasi. Subhanallah betul, waktu semua prajurit sudah tidur, kata Abdullah, tiba-tiba Muhammad ini bangun, terus dia jalan pelan-pelan. Supaya orang tidak ada yang tahu, dia berdiri pelan-pelan. Dia masuk ke tengah hutan. Hutan ini liar, belum ada yang masuk manusia di situ. Banyak binatang buas, tengah malam. Dia bilang, Muhammad ini masuk ke tengah hutan, kata Abdullah, saya ikuti dari belakang. Terus sampai dia rasa dirinya sudah jauh dari pasukan, dia wudu, hadap kiblat, dia sholat. Kata Abdullah, demi Allah, dia sholat seperti bukan di hutan. seperti ini di satu ruangan terang, betul-betul karpet yang gelap ini. Kita sekarang malam pun harus pakai penerangan lampu. Ini di hutan, enggak ada sama sekali. Dia bilang, itu rumput liar seperti karpet yang mewah. Hewan-hewan lewat di sekitar dia, ada harimau, ada ular, dia enggak peduli. Sama sekali. Sholatnya tetap khusyuk. Dia bilang saking khusyuknya dan bacaannya sangat tartil, tenang sekali. Saya sampai tidak sholat malam itu. Kata si Abdullah. Saya cuma lihat sholatnya dia. Dia sholat betul-betul Allahu Akbar dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang. Dia nikmati bacaan itu, rukuk dengan tumaknina, i'tidal, tumaknina, semua sampai salam. Rakaat kedua selanjutnya lagi, terus begitu. Kata Abdullah, saya terus memantau, melihat apa yang sedang dia lakukan orang ini. Sampai akhirnya selesai sholat witir, menjelang subuh, dia bilang, ayat demi ayat dia baca, Muhammad ini berdoa. Dia bilang begini, Ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu tiga hal. Engkau telah memberikan kepadaku dua, sisa satu Ya Allah, kasih yang satu itu. Cuma itu saja. Kata Abdullah, waktu dia lagi berdoa begitu, karena saya lama berdiri semalaman, kaki saya sakit. Saya bergerak, terdengar rumput kering, apa daun kering pohon, maka Muhammad jadi tahu ada orang. Kata Muhammad, wahai hamba Allah, siapa kamu, keluarlah. Kenapa kau sembunyi? Maka Abdullah bilang, saya keluar. Dia mengatakan, saya Abdullah, hai Muhammad. Kata si Muhammad, semoga Allah merahmatimu. Apa kau dari semalam ikutin saya? Kata dia, iya. Saya memang mau membuktikan apa yang orang cerita. Bahwasanya kamu tidak pernah tinggalin sholat malam. Dan saya sudah buktikan. Perhatikan ini, di tengah hutan, berbicara antara dua orang soleh. Negosiasinya apa? Apa kata si Muhammad? Ya, dia bilang, tolong jangan ceritakan orang. Ini negosiasinya ini. Ya, kita subhanallah baru satu kali sholat malam cari siapa yang mau diceritakan. Ya. Ini dia sudah dilihat semalam suntuk, dia bilang, tolong rahasiakan. Dalam bahasa Arab, usturni. Jangan ceritain orang nih, gitu kan. Maka kata si Muhammad, baiklah. Kata si Abdullah, baiklah. Saya tidak akan cerita. Tapi ada syaratnya. Kata dia, apa syaratnya? Kata si Muhammad. Syaratnya kau harus menceritakan tiga doamu itu. Apa yang kau minta sama Allah tiga itu? Apa yang sudah Allah kasih dua, apa yang belum dikasih satu? Kata si Muhammad, sudahlah. Ya. Untuk apa tahu rahasia saya? Jadi di tengah hutan negosiasi supaya jangan ada yang cerita nih. Ini luar biasa negosiasinya. Bukan masalah transaksi barang. Ini masalah jangan cerita atau ceritain. Kata si Abdullah, saya tidak akan cerita sama orang. Ibadahmu asal kau ceritakan doamu. Kalau kau tidak cerita demi Allah saya ekspos nih. Saya akan bicara. Kata Muhammad, baiklah. Karena kau bersumpah atas sama Allah. Kalau yang pertama, ini saksi bahasan kita ya, Allah hilangkan rasa takut. Dia bilang apa? Dia bilang, saya minta kepada Allah agar rasa takut saya kepada selain Allah diangkat. Tidak ada rasa takut dan Allah kabulkan. Sampai-sampai yang kau lihat saya masuk tengah hutan, ada binatang sebelah saya, apa saja saya tidak pernah takut. Kecuali kepada Allah, Allah angkat itu. Dan ini doa yang baik. Jarang kita fikirkan doa itu ya. Minta sama Allah, ya Allah, hilangkan semua rasa takut kecuali kepadamu. Ini luar biasa. Kata si Abdullah, yang kedua apa? Kata dia, yang kedua, saya minta kepada Allah agar syahwat saya, hawa nafsu saya, Allah hilangkan kecuali pada istri saya saja. Yang halal saja. Yang haram tidak ada sama sekali. Kata dia, demi Allah, Allah kabulkan sampai-sampai tidak ada bedanya antara perempuan yang bukan mahram saya dengan tembok bangunan. Sama saja. Seperti tidak ada syahwat pokoknya. Istri ada syahwat, kalau yang lain tidak ada. Dan ini doa-doa yang mulia supaya orang tidak berzina. Ya Allah, buatlah syahwatku ada pada pasangan halalku, gitu kan? Bukan pada yang haram. Setelah itu, dia bilang Allah kabulkan. Kata Abdullah, yang ketiga yang Allah belum kasih apa? Ini permintaannya unik ini. Dia bilang, saya minta kepada Allah agar dihilangkan rasa kantuk saya. Supaya saya tidak mengantuk. Jadi semalam suntuk saya ibadah terus. Pagi saya bekerja. Enggak ada ngantuk lagi. Tapi Allah belum kasih. Karena kadang-kadang saya masih ngantuk. Ini luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan kepada kita. Orang soleh memang dihilangkan rasa takutnya. Kemudian juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. A'udzubillahi minasy maaf ayat 72 ya. 112 benar. Tulisan saya agak kecil soalnya di sini. Ya. Ini saya tulis sendiri, saya bukan nyontek dari orang lain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal saleh sementara dia beriman, maka tidak perlu dia takut kezaliman dan tidak perlu dia takut kebinasaan. Artinya kalaupun ada orang berbuat zalim sama dia, Allah akan tolong dia. Kemudian yang kedelapan, Allah akan berikan rezeki yang luas. Rezeki ini bukan cuma uang, harta ya, tapi kesehatan, ya, berfungsi anggota tubuh, semuanya ini termasuk dalam rezeki. Semua yang membuat roda kehidupan di bumi berjalan namanya rezeki. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti akan dapat pengampunan dosa dan rezeki yang karim. Karim itu orang Arab juga membahasakan karim kalau bagus sekali. Ya. Kalau ada laki-laki suka berbagi, orang biasa mengatakan orang Arab, orang ini baik, jud. Ya. Tapi kalau ada orang sudah tidak ada perhitungan, semua dikasih, enggak pernah ada orang minta ditolak, namanya karim. Dikatakan rajulun karim. Allah mengatakan rizkun karim. Dikasih rezeki yang tidak ada batasan. Juga teman-teman sekalian, di dalam poin yang ke-9, Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia terus istiqomah, Allah akan berikan dia kedudukan, baik dia jadi pemimpin, satu lembaga kah, satu wilayah kah, negara kah, intinya Allah kasih itu. Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'buduni la yusyrikuuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Ini dilihat ya, An-Nur ayat 55. Artinya Allah telah menjanjikan siapapun di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, maka akan diberikan kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah telah berikan kedudukan kepada orang-orang yang telah beriman sebelum mereka. Dan pasti Allah akan menguatkan agama mereka yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukan sesuatu dengan aku. Siapa yang kufur terhadap berita ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Juga dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. Allah berfirman, Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini pasti akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang beriman atau saleh. Jadi Allah akan kasih itu ya, kedudukan. Kemudian yang ke-10, Allah akan berikan dia rahmat. Makna rahmat karunia. Ya. Bahasa Melayu juga sama, karunia. Ya. Kalau karunia ini, kalau dalam bahasa Indonesia, itu tidak digunakan kecuali pemberian yang sangat mahal. Misalnya, kalau makan, minum, tiap hari kita dapat, maka dikatakan diberi minum, diberi makan. Tapi kalau anak, harta yang banyak, baru dikatakan dikaruniakan. Anak dikaruniakan, itu karena nilainya mahal. Itu bahasa Arabnya rahmah. Jadi kalau teman-teman salam sama orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahmat itu luar biasa maknanya. Makanya jangan berhenti salam. Suami istri, pada anak, selalu. Telepon, tulis, semua ucapkan. Semoga keselamatan buat kamu. Rahmat Allah, karunia yang besar datang kepadamu. Dan juga berkah, selalu cukup untuk kamu. Allah mengatakan tentang rahmat ini dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat-Nya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-11, Allah akan berikan dia keselamatan dari kerugian. Khusran. An-najaa minal khusran. Dia akan diselamatkan dari kerugian-kerugian. Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Ini yang sudah kita hafal semuanya. Ya. Al-Asr surah nomor 103, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir wal asri. Demi waktu kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti rugi. Ya. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang beriman dan beramal saleh, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Makanya saling menasehatilah, mewasiatkan agar berpegang pada kebenaran dan juga sabar. Tapi di sini orang beriman dan saleh akan selamat dari itu. Yang ke-12, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surga. Di dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha." Siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat, maka dia harus beramal saleh. Kalau teman-teman sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, perlu kita garis bawahi, nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah. Itu nikmat terbesar. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya nanti kalau ahli surga sudah masuk semua ke dalam surga, tidak ada lagi di neraka kecuali orang yang kekal, kafir, munafik atau musyrik. Kalau orang muslim yang fasik ada dosanya masih bisa masuk ke surga setelah bersih dosa-dosanya. Tapi kalau neraka sudah bersih, enggak ada lagi orang muslim di sana termasuk orang fasik, sudah masuk semua ke dalam surga, maka Allah akan kumpulkan mereka sementara Allah belum terlihat waktu itu. Dari awal di dunia sampai itu Allah belum terlihat, ya. Maka Allah pun mengatakan, "Hai hamba-hambaku, apakah kalian sudah merasa puas dengan apa yang aku berikan?" Kata mereka semuanya, "Tentu saja. Kami mau nikmat apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke surga. Karena nanti insya Allah kita di surga, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat neraka. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, tidak masuk ke sana. Dan orang neraka bisa lihat surga, supaya mereka selalu menyesal." Maka kata ahli surga, "Nikmat apa lagi setelah kami selamat dari neraka, kami masuk ke surga. Ini penyiksaan, ini nikmat abadi." Maka kata, dalam hadis Bukhari ini dikatakan ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Allah mengatakan, "Hari ini aku angkat murkahku, ya, maka berbuatlah semau kalian." Allah tidak akan marah lagi bagi ahli surga. Dan kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat yang kedua, saksi bahasan kita, Allah pun mengangkat hijabnya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya. Maka pertama kali ahli surga melihat Allah. Jadi ahli neraka tidak akan lihat Allah, hanya ahli surga. Maka pada saat mereka melihat Allah, mereka mengatakan, "Ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia." Maka Allah pun memperlihatkan dirinya di setiap pagi dan petang. Dan itu nikmat terbesar bagi ahli surga. Maka salah satu doa yang diajarkan kita oleh Nabi SAW pada saat tahiyat terakhir, "Wa as'aluka laddatan nadara ila wajhik wa syauka ila liqa'ik." Ya Allah, aku minta agar bisa melihat kelezatan melihat wajahmu yang mulia dan rindu untuk bertemu denganmu. Jadi itu salah satu hal yang diberikan kepada orang yang soleh. Yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menikah dengan orang soleh dan soleha, atau menikahkan mereka dengan anak-anak kita. Justru kita mencari mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Al-ayat. Dan nikahlah kalian, atau nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dari orang-orang soleh, baik dari sahaya laki-laki dan sahaya perempuan kalian. Jadi Allah SWT mengingatkan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat Hafsah radhiyallahu anha menjadi janda, maka beliau keliling cari siapa yang bisa jadi suaminya Hafsah. Pertama ditawarkan Uthman bin Affan. Padahal Uthman waktu itu sudah sangat berumur, sudah tua, sudah punya anak. Tapi yang dicari oleh Umar kesolehannya. "Hai Uthman, Hafsah layak jadi istri, nikahi." Maka Uthman mengatakan, "Saya belum ada hajat sekarang, hai Umar." Umar keluar lagi, siapa yang dia cari? Kenapa Uthman duluan yang dicari? Karena Nabi SAW bilang, "Hai muslimin, ya, diingatkan kita, nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan Uthman, karena aku tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuanku, Ruqayyah dan Ummu Kalthum." Setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kalthum dinikahi. Kecuali wahyu dari langit. Jadi satu-satunya umat Islam yang Allah suruh nikahkan anak perempuan kita dengan Uthman bin Affan. Andai dia masih hidup berlaku hadis itu. Tapi sudah meninggal radhiyallahu anhu. Yang jelas, Umar keluar cari siapa lagi nih? Oh, Abu Bakar. Abu Bakar ditawarkan. "Hai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahilah." Padahal waktu itu ada Anas bin Malik, ya, ada Abu Hurairah, ada orang yang sebaya dengan Hafsah. Tapi Umar cari siapa yang paling soleh. Karena benih, maaf, sperma, kesolehan bisa terwariskan. Bisa terwariskan kesolehan itu. Maka yang terjadi adalah, di sini Umar radhiyallahu anhu bilang sama Abu Bakar, "Abu Bakar diam saja. Maka Umar keluar dari rumah Abu Bakar kecewa. Kenapa enggak kasih jawaban? Iya atau enggak? Tapi Abu Bakar tetap diam. Umar pulang sholat malam, sujud sama Allah 3 malam. Minta ya Allah kasih jodoh terbaik buat anak saya. 3 hari kemudian datang lamaran Nabi SAW. Maka Umar pun gembira, langsung diterima lamarannya Nabi, menikahlah Hafsah. Di hari pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah, Abu Bakar datang kepada Umar. Lalu mengatakan, hai Umar, saya tahu kau kecewa dengan aku. Tidak berikan jawaban tentang pernikahan Hafsah. Demi Allah tidak ada yang menahan saya mau menikahi Hafsah kecuali saya dengar Rasulullah SAW sudah sebut-sebut Hafsah. Kalau Nabi SAW tanya, bagaimana kabarnya anaknya Fulan? Bagaimana kabarnya si Fulana? Ditanya oleh Nabi, berarti Nabi ada minat mau nikahi. Maka di sini Umar mengatakan, demi Allah saya tidak nikahi Hafsah karena itu. Kalau bukan Nabi SAW nikahi, saya akan nikahi dia. Tapi saksi bahasan kita bagaimana Umar mencari memang orang-orang saleh itu. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-15. Ya. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar menjadi orang saleh karena kebaikan kesolehan itu sendiri. Di antara doa yang masyhur ini teman-teman usahakan dibaca, dihafal. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang belum menikah lebih butuh doa ini. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, mudahkan aku untuk selalu bersyukur kepadamu terhadap segala nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku mampu mengerjakan amal saleh yang kau ridahi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunan-keturunanku biar juga jadi orang-orang saleh. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Aku telah bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang muslim. Ini doa selalu dibaca. Minta agar kita selalu bersyukur sama Allah atas segala nikmatnya, kedua orang tua kita juga. Kemudian Allah jadikan kita selalu beramal soleh dan Allah perbaiki keturunan kita. Kemudian juga sudah sangat masyhur surah Saffat, surah nomor 37 ayat 100. Allah berfirman, ini doa juga dianjurkan bagi orang yang sudah punya keturunan atau sebelum punya keturunan pun minta, sebelum punya anak sudah minta diberikan keturunan saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, mudahkanlah keturunan yang saleh untukku. Ya. Juga ada ayat Al-Qur'an yang sangat masyhur doanya yang dalam surah Al-Furqan. Allah mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah para istri-istriku atau pasangan hidupku dan keturunanku qurratu ayun, sesuatu yang menyejukkan hati. Kata ulama adalah orang-orang saleh. Ya. Ini juga termasuk doa yang sangat dianjurkan. Dan jadikanlah kami termasuk pemimpin orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir teman-teman, yang ke-17 adalah penyebab kesolehan itu membawa kita masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Di antara dalilnya banyak sekali dalam surah Ghafir misalnya, surah nomor 40 atau surah Mu'min ya, ayat 40. Ini mudah dihafal, surah 40 ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, syaratnya dia harus beriman. Karena perbuatan baik tanpa iman tidak ada gunanya. Ya. Maka mereka akan masuk ke dalam surga dan akan diberikan rezeki tanpa ada perhitungan lagi. Saksi bahasan kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka pun berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Maksudnya di hari-hari sebelumnya juga sudah ada. Dan mereka diberikan dengan bermacam-macam buah-buahan, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, dan mereka akan kekal di dalam surga itu. Juga Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 82. Masih surah yang sama tapi beda ayat. Tadi ayat 25, ini ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 57 dan juga ayat 122. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sayudkhiluhum jannat. Ya, jadi dua ayat mirip ayatnya di dua surah. Pertama An-Nisa surah nomor 4 ayat 57 dan An-Nisa juga diulangi di 122. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kami pasti akan masukkan ia ke dalam surga. Saudaraku seiman, saya tutup dengan ini. Menjadi orang soleh itu nikmat sekali dan nyaman. Dunia ini jadi mudah dilalui. Karena kalau ada cobaan, dia bersabar. Ada nikmat, dia bersyukur. Dan yang luar biasa, dia selalu hubungkan antara dunia sama akhiratnya. Artinya kalaupun ada yang luput dari dunia, oh nanti saya akan dapatkan di akhirat. Oh belum rezeki saya. Mudah sekali bagi orang beriman itu. Tidak ada penyesalan. Karena sebagai orang yang beriman, semua persepsi negatif harus kita hilangkan. Dendam, putus asa, sakit hati, merasa tidak bisa lagi, ini enggak ada dalam Islam. Kata Nabi SAW, aku sangat benci dengan kalimat pesimis. Saya tidak bisa, saya tidak mungkin sembuh, ya. Selalu kalimat buruk, saya dendam. Maka kata Nabi SAW, wa uhibbul fa'al. Dan aku suka sekali dengan fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa mal fa'al? Apa itu fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat positif. Saya bisa, saya mampu, saya memaafkan. Ya, selalu positif. Islam mengajarkan kita selalu semangat untuk mengejar akhirat. Dan semua targetnya akhirat. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di masa akhir hidup beliau, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Umurnya mungkin sudah mendekati 90 tahun radhiyallahu anhu. Beliau pernah ambil bibit pohon kurma, ditancapin. Pohon kurma ini mirip sama kita kelapa. Sekian tahun baru berbuah, lama sekali. Maka dia tancap, umurnya sudah tua, putih semua rambutnya. Murid-muridnya tanya, hai Abdullah bin Umar, untuk apa Anda tanam pohon ini? Artinya Anda tidak akan nikmati hasilnya. Kata Abdullah bin Umar, ini prinsip seorang muslim. Kalau saya tidak bisa nikmati, maka generasi yang datang setelahku akan menikmatinya. Ada tetap pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang ada pohon, di tangan seseorang dan ada pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Penuh dengan motivasi yang baik. Ya, semangat, tidak ada kata putus asa. Pernah buat salah pun taubat, masih bisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman jahiliyah pemabuk, suka menyiksa umat Islam, gitu kan? Luar biasa gitu. Beliau sampai menceritakan tentang keadaannya. Saya setiap zaman jahiliyah suka mabuk, suka menyiksa orang. Bahkan Umar bin Khattab kalau keluar dia sama Abu Jahal, sahabat dekatnya. Maka Umar bilang, kalau saya keluar khusus siksa orang Islam. Khusus Umar datang, ada temannya lagi siksa nih, dia duduk, digebukin, dipukul, macam-macam Umar lakukan. Dan kalau sudah malam, kalau sudah ini, Umar berhenti. Umar bilang, saya berhenti bukan karena saya kasihan sama kamu, tapi karena saya capek saja. Besok saya kembali. Begitu. Kata Umar. Jadi Umar ini luar biasa, benci sama Islam dulu. Tapi setelah dapat hidayah, beda. Begitu dia masuk Islam, dia syahadat, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijelaskan Islam itu begini, begini, begini. Dijelaskan semua. Beriman kepada dunia ini ada hukum-hukum, di akhirat ada surga dan neraka. Umar tersentuh secara keimanan. Langsung kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalimat pertama ini setelah dengar Islam itu apa? Bukankah kita benar? Sekarang yang Anda jelaskan semua benar. Beriman pada Allah, tidak ada sekutu, Tuhan cuma satu. Kemudian kita harus yang makan yang halal, minum yang halal, tidak boleh yang haram. Ini benar, benar. Bukankah Quraisy salah? Kata Nabi SAW, iya. Kenapa kita tidak perangi ya Rasulullah? Ini baru syahadat berubah langsung. Baik, saya mau perangi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, belum saatnya hai Umar. Belum ada perintah itu. Umar penasaran nih. Dia dekatin sahabat-sahabat situ. Dia bilang begini, siapa orang yang paling benci kalian dulu selain saya? Umar tahu dirinya benci Islam dulu. Kata mereka, sahabatmu Abu Jahal. Maka Umar keluar dari rumah itu, Darul Arqam, pergi ke rumah Abu Jahal. Ketuk. Hai Abu Hakam. Abu Hakam ini panggilannya orang Mekah untuk Abu Jahal. Artinya orang yang bijaksana. Karena Abu Jahal ini orangnya gagah, kaya, bijaksana. Tapi gak mau masuk Islam. Maka Nabi sebutkan dengan Abu Jahal. Kenapa dia tanya sama Abu Sufyan, kenapa anda tidak masuk Islam? Jadi Abu Jahal ini rupanya tiap malam suka dengar di rumah Nabi ayat Al-Quran. Di satu tembok sana, si ini juga Abu Sufyan di tembok yang sebelah. Dari malam, subuh mereka pisah ketemu. Loh, ngapain di sini? Dengar ayat tadi malam. Kita janjian ya, gak boleh ulangi lagi. Besok, kita gak ulangi. Besok mereka datang lagi. Kira temannya gak datang. Ya. Sampai tiga hari, akhirnya Abu Sufyan tanya, hai Abu Hakam, apa yang kau tanggapi dengan baca-bacaan ayatnya Muhammad nih? Dia bilang, benar. Lalu kata Abu Sufyan, kenapa kau gak masuk Islam? Karena kamu kan pemimpin kami, kalau kau masuk Islam semua. Kalau kau sudah tahu itu kebenaran, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, mereka faham. Maka kata Abu Jahal, ini sebabnya kenapa punya julukan Abu Jahal ya. Nanti saya kembali ke kisah Umar tadi. Maka dia bilang, dari dulu, dia tundukkan kepalanya lalu diangkat, dia bilang, dari dulu sukunya Muhammad sama sukuku bersaing. Kalau mereka berikan makan minum jemaah haji, suku saya juga lakukan itu. Kalau mereka siapkan pasukan bela Mekah, sukuku juga lakukan itu. Sekarang, dari suku Muhammad keluar Nabi, sukuku gak ada nabinya. Kalau aku beriman, maka sukuku kalah. Aku tidak akan beriman selamanya. Setelah Nabi dengar, Nabi bilang, dia Abu Jahal. Bodoh benar. Kalau dia masuk Islam, satu Mekah dia dapat pahalanya. Tapi dia ngotot dengan itu. Akhirnya Umar ketuk rumahnya. Wahai Abu Hakam, buka pintu. Oh, selamat datang saudaraku Umar. Umar bilang, sebentar dulu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal marah, bantingin pintu. Umar pasti penasaran, pulang lagi ke Darul Arqam. Nah, ini saya tadi minta waktu sampai 11:30 ya, jadi masih ada 5 menit insyaAllah. Maka kata Umar, siapa, kembali lagi ke umat Islam, siapa orang yang paling cepat sebarin gosip di Mekah ini, yang kalau sampai berita dia langsung sebarin, mau benar mau salah dia sebarin. Kata mereka, Jamil ibn Muammir. Ada satu orang, maaf kalau namanya ada sama di sini. Namanya Jamil ibn Muammir, itu orang begitu dengar berita dia enggak perlu pastikan, langsung aja disebarin. Jadi kayak kita sekarang media ini, ya. Maka Umar cari Jamil ibn Muammir, mana dia? Ada dekat Ka'bah. Abdullah bin Umar meriwayatkan kisah ini mengatakan, ayahku duduk sebelah Jamil. Lalu mengatakan, hai Jamil, udah tahu belum berita baru? Kata dia, apa itu? Kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Umar bilang, demi Allah, waktu dia dengar ayahku syahadat, Jamil tidak lihat ke arah ayahku berdiri, langsung teriak, hai Quraisy, Umar murtad. Gitu. Orang-orang Quraisy pada datang. Hai Umar, benar enggak dikatakan Jamil? Dia bilang, saya enggak murtad. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Waktu itu orang Islam takut benar sebarin Islamnya. Karena digebukin, dipukul, dibunuh gitu. Maka Umar berantem dari pagi sampai malam. Satu orang lawan sekian banyak. Kalau Umar sudah maghrib, sudah tiba maghrib, capek, ditangkap satu orang tokohnya, didudukin di tanah, didudukin. Baru matanya ditusuk. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, ya saya akan butakan mata kamu. Maka orang itu, tokoh Quraisy yang ditangkap sama Umar itu, dijatuhkan di tanah, didudukin dadanya. Dia bilang, lepaskan Umar, karena dia sudah gila. Dia akan butakan mata saya. Maka bubar orang Quraisy. Besok Umar datang lagi ke dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berantem lagi. Sampai malam, tangkap lagi satu orang. Tusuk matanya. Kalau kau tidak suruh bubar, saya akan butakan matamu. Sampai tiga hari. Hari keempat, orang sudah tidak berani lagi. Artinya teman-teman sekalian, ada orang subhanallah dari masa tidak tahu, masa tahu. Dia bisa memperjuangkan kebenaran itu. Dan kita butuh untuk itu. Kita butuh teman-teman setelah mengenal ilmu syar'i, amalkan dan istiqomah. Dan ini tidak bisa kita kerjakan sholat malam sekali, besok tidak dikerjakan. Atau kita sedekah hari ini, besok tidak kita kerjakan. Kita butuh yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kau sudah faham agama ini, maka sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. dan karena tadi ada acara akan ada yang mengucapkan syahadat dan Syekh Husain langsung membimbing insyaallah masalah ini, maka izinkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja, tidak sengaja, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga seluruh wilayah Islam, termasuk Indonesia dan Malaysia, diberikan ketentraman, kedamaian, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh pemimpin muslim diberikan hidayah petunjuk agar bisa berlaku adil, dan seluruh utang-utang negara kaum muslimin dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh yang sedang tertimpa masalah di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, mengetahui karena dia maha mengetahui, dan juga maha melihat karena dia melihat semua gerak-gerik kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan di majalah majlis yang mulia ini. Pada benar pasti dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل يا شيخ. هنا where's our new brother? Anthony can come, say, they can come in now. Bring the green table, the green table, yeah. Para jemaah, insyaAllah upacara pengislaman akan kita langsungkan sebentar lagi. Tinggal sini. How's the movement? You want it to be there? Yeah. Organize the place. Ya, minta maaf. Sebelum kami mulakan acara pengislaman, ada kami ingin untuk sebagai simbol persaudaraan dan persahabatan, ya, antara Indonesia dengan Malaysia dan juga antara Yayasan Sedekah Kreatif dan Pertubuhan Al-Khadim dan juga pemimpinnya, ya, Dr. Khalid, dan antara Dr. Khalid dengan Syekh Husain Ji, juga pasukan-pasukan sukarelawan dari Indonesia, ya, tim dari pasukan dari pihak Dr. Khalid dan juga pasukan dari Pertubuhan Al-Khadim. Ada sebuah buku terbaru, ya, yang ditulis sendiri oleh Dr. Khalid yang berjudul Palestina yang Terlupa, ya, dan juga buku ini juga telah ditandatangani oleh beliau. Jadi dijemput Dr. Khalid untuk menyerahkan buku ini kepada Syekh Husain Ji. Ya, dipersilakan Dr. Khalid untuk menyerahkan buku yang ditulis beliau kepada Syekh Husain Ji. Ya, buku ini juga boleh didapatkan, ya, tersedia di luar dengan harganya RM20. Ya, dengan harganya RM20, buku ini tersedia di luar. Seterusnya insyaAllah kami akan mulakan upacara pengislaman. Oh, tafadhol.